Lukas bindu 5. Sekali jadi, sanga Yesus sedis itepi danau Genesaret, kalak sinterem siasa asaken ngkelewati ia guna megiken berita ibas di Batanari. Idah Yesus lid dua perahu ngadi itepi danau. Penjala-penjala simada perahu enggo nusur jana sangana nikapken jalana. Idah tasi Yesus perahu Emu perahu Simon. Jenari isuruhna Simon jembakan perahu sitik kulau nirangken tepi dano Kundul Yesus ibas perahu Jana ijenari ia ngajar manjelma sinterem. Kencadung ia ngajar nina man Simon. Baba perahu ndu tertengahan ku ingan simbages. Amburkenlah jalandu guna nangkap nurung. Ngaloi Simon. O guru, sada beringin latih kal akap kamir dahin. Kai pelalit dat kami. Tapi adikam kal nuruksa baji kuamburken jala Emaka iamburken kalak ndai jalana. Janah melala kal datsa nurung. Seh maka merigat Athena jalandai. Emaka ikiapi kala enda teman-temanna. Silit ibas prau si sadanari ndai gelah reh nampati. Reh kalak ndai janah isina prahu duana seh dem. Janah menam gedap pe. Kenca idah Simon Petrus kai si enggo jadi. Terjimpu ia nembah man Yesus nina. Oh Tuhan, lauslah kami basa kunari. Aku kalak perdosa kap. Mamang ate Simon Petrus ras teman-temanna. Perbahan melala kel nurung si idat sae. Bagepe temanna anak-anak Sebedeus eme Jakub ras Johannes. Nina Yesus man si Simon. Ola kam biar, mulai genduari nari, kam jadi penjala jelma. Kenca ikayuhna perahu ku tepi, emaka itading kena me kerina. Jenari ikut kena Yesus. Sekali jadi, asum Yesus ibas sada kota. Litme ije sekala dilaki, si kerina dagingna gadamen. Kenca idahna Yesus, minter isembahna dingin mindo nina. O Tuan, bicara ngit kam, ngasuk kap kam pepalem aku. Emaka idudurken Yesus tanna, idadapna kalak si gada mendai, jenari nina. Ngit nga aku, malemlah kam. Minter malem gadam nandai, janah mejelis pe dagingna. Jenari nina Yesus manbana. Ola turiken man ise pe kerna si enda, tapi lauslah. Sidahkan bandu man imam. Gelah te kalak maka kam enggo malam. Bahanlah persembahandu bagi iperintahkan Musa. Berita karena Yesus reh mbarna. Janahan terem kalak reh megiken. Ia dingin mindo gelah ipepalemna ia ibas penakit nanari. Tapi ulin ia kapna ia laus ku ingan si melenget. Janah ije ia ertoto. Ibas sada wari, sanga Yesus ngajar, lit me ijei piga-piga kalak parisi, ras guru-guru agama, kundul megiken ia. Kalak endandai, reh ibas tep-tep kuta, i Galilea ras Judea nari, bagepe i Jerusalem nari. Kuasa Tuhan lit ibas Yesus, guna pepalem kalak si sakit. Asumsi reh piga-piga kalak si ngelanjas kalak si pangpangen. Ibas ingan medem. Ibabana kubas rumah, ku lebe-lebe Yesus. Perbahan enterem kal jelma i rumah, emaka lalit dalanna babasa kubas. Emaka inangkihna rumah ibukana tarumna. Jana arah itantanna kalak si pangpangen dai, ras ingan medemna ku tengah-tengah jelma sinterem. Pas i lebe-lebe Yesus. Kenca idah Yesus maka tekal kalak Emaka nina man kalak si pangpangen Oh senina dosandu enggo ia lemi. Guru-guru agama ras kalak parisi mulai si sungkun-sungkunen nina. Isekin ia maka bagenda kal pengeranana ngelawan dibata. Lakap isi pengasuk ngalemi dosa siakatan dibata. Ietah Yesus kai silit ibas ukur kalak enandai. Emaka nina man kala Kai ngesilit ibas ukur ndue? apa ikin sukahen, dosandu enggo ia lemi, asa ngataken, kekeken, erdalanken, genduari kucidahken man bandu, maka lid ngekuasa ibas anak manusia si isuruh dibata, guna ngalemi dosa manusia idoni enda. Emaka nina Yesus man kalak si pangpangen Kukatakan man bandu, kekeken, angkat ingin medemdu, dengan mulihlah ku rumahdu. Minter keke si pangpangen dai i lebe-lebe jelma sinterem. Iangkatna ingin medemna, jenari mulih ia ku rumah, jana ipujina dibata. Mamang kal ate kalak sinterem, aludem kebiaran ipujina dibata nina. Iba suari enda, ngo idah kami kejadian si luar biasa. Kenca si e, laus Yesus nadingken kutandai. Jenari idahna skalak pengalo cuke gelarna lewi, hundul ibas kantorna. Nina Yesus manbana. Ikutken aku. Tedis lewi, itadingkena kerina, jenari ikutkena Yesus. Kenca bage, ibahan lewi ibas rumahna kerja man-man simbelin guna Yesus. Nterempe pengalo cuke, bagepe kalak si deban ikut man raskala endan dai ije. Perbahan si e, piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama, jungut-jungut man ajar-ajar Yesus nina. Engkai maka kaman dengan minum raskala pengalo cuke, kalak perdosa. Megi penungkunen e, terjabab Yesus. Kalak si sehat, labu i perlu kena dokter, tapi kalak si sakit nge. Aku reh, labo gunan dilo kalak si bujur akap nabana, tapi gunan dilo kalak perdosa, gelah ia jera. Emaka nina kalak nungkun man Yesus? Azar-azar si Johannes megati kal arpuasa dengan melaskan pertoton. Bagepe azar-azar kalak parisi, tapi azar-azar nu tetap ia manras minum. Ngalaui Yesus. Metunggung kin ia kapdu, adi temui ibas kerja erdemu bayu arpuasa, kidekah ia rasi empo denga? Tentulang. Tapi lid pagi, masa sirang ia rasi empo, janah ibas paksa sieme ia erpuasa. Iturikan Yesus pesada perumpaman, nina. Labo lid kalak ngerigatkan baju simbaru, guna ngerangkapi baju singgo buruk. Sabab adi bage ibahana, baju simbarundai pe enggo merigat, janah uwi simbaru e, lakabo tengteng jadi pengerangkapi baju singgo buruk. Bage pe, labo itamakan kalak lau anggur simbaru kubas tambe kuling-kuling si enggo metua. Sabab adi bage ibahana, pecah metambendai ibahan anggur e. Jadi anggur pe mambur, tambe kuling-kuling pe pecah. Dage, tamakanlah anggur simbaru, kubas tambe kuling-kuling simbaru. Janah ise pe labunggit nginem anggur simbaru, adi enggo iinemna anggur sindekah. Sabab nina, ulin anggur sindekah.